وعليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Rabb semesta alam raya ini yang mana barakallahu fikum berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala malam hari ini masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam rangka belajar agama Allah dalam rangka menuntut ilmu agama Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling penting ini semua bisa terwujud disebabkan karena niat yang ikhlas dalam mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan barakallahu fikum. Semoga langkah kaki antum hadir rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan niat yang ikhlas yang jujur mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita amin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab membaca kitab Al-Wabil Sayyib min Kalam Thayyib yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah membawa kita untuk mengenal, barakallahu fikum, bagaimana ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ya, yang apabila seorang hamba bercermin, mencontoh ataupun ada di dalam perilaku mereka salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya sekali lagi kita bukan menyamakan sifat kita dengan sifat Allah tapi dari sisi penamaan kelakuan barak ataupun penamaan sifat ya seperti seorang itu penyayang Allah juga Maha Rahim ya dan manusia juga ada sifat penyayangnya. Namun, sekali lagi, ya, penyayangnya Allah dan penyayangnya makhluk tentu jauh berbeda. Tidak bisa disamakan barakallahu fikum. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu, kita telah diajak oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya, untuk menyelami beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang apabila kita pula mengikuti, menteladani sifat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Dan sifat-sifat ini bagian daripada sedekah. Ya, sifat-sifat ini bagian daripada sedekah kita kepada Allah dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa huwa Subhanahu wa taala rahimun yuhibbur rahama." Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang dan mencintai orang-orang yang ya, penyayang, memiliki sifat rahama. Ya, demikian pula selanjutnya. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah membacakan ada sekitar 10 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu. Ya, di antaranya al-witru, ar-rahim, as-sittir, al-afu, al-ghafur, al-latif, ar-rafiq, al-halim, al-bar dan al-adil yang masuk kepada nama al-hakam. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi apabila kita ya barakallahu fikum ya mentaladani sifat-sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita, barakallahu fikum. Nah. Baik, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Setelah Imam Al-Qayyim, ataupun pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada wa adlun yuhibbul adla, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Zat yang Maha Adil yang mencintai orang yang mencintai keadilan. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qabilul ma'adir, ya, yuhibbu man yaqbalu ma'adira ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha menerima uzur, menerima alasan-alasan hamba. Ya. Naam. Dan ini juga masuk di antara salah satu nama-nama yang kita sebutkan, seperti Al-Afu, Al-Ghafur, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima uzur, Maha menerima, barakallahu fikum, alasan-alasan hamba. Ya. Nah, ya, seperti contohnya apa? Tatkala hamba itu lupa, ya, lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, yang namanya lupa adalah ma'dzur. Ya, ini menjadi sebuah alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Di luar, ya, pikiran kita. Ya, barakallahu fikum. Allah menerima alasan ini. Ini alasan yang syar'i, yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita lupa terhadap salah satu dari ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, ataupun contoh lain, Allah menerima uzurnya orang yang dipaksa, terpaksa. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima udhurnya Ammar bin Yasir, ya, barakallahu fikum, tatkala dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur ketika beliau disiksa setelah ayahnya wafat, ibunya wafat dalam penyiksaan tersebut, sehingga targetnya sekarang anaknya itu Ammar, ya. Naam. Dan beliau radhiyallahu taala anhu sempat mengucapkan kalimat kufur tersebut dalam keadaan berat memang siksaan beliau, namun Allah Subhanahu wa taala nam qabilul ma'adir, Allah Subhanahu wa taala menerima uzur-uzur yang memang uzur-uzur itu di atas uzur yang syar'i, barakallahu fikum. Nah, oleh karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha menerima uzur, yuhibbu, Allah Subhanahu wa taala mencintai man yaqbalu ma'adira ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menerima uzur-uzur hambanya. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sesama kaum muslimin, sesama ahli sunnah, sesama salafiyin, itu jauh lebih utama untuk kita menerima uzur saudara-saudara kita. Ya, nah, mengedepankan menerima uzur saudara-saudara kita, barakallahu fikum. Ya. Nah, tatkala mungkin dia, barakallahu fikum, ya, melakukan sebuah kesalahan, ya, mungkin dia lupa, mungkin dia terpaksa atau yang lainnya, maka kita menerima uzurnya dengan menasihatinya. Ya, barakallahu fikum. Maka barang siapa yang menerima uzur, alasan-alasan saudaranya, barakallahu fikum, tentunya alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang seperti ini, barakallahu fikum. Tidak langsung su'udzan, berburuk sangka kepada saudaranya. Ya, barakallahu fikum. Tatkala dia melakukan sebuah kesalahan misalnya, langsung su'udzan, langsung menghakimi, langsung menjudge, menghukumi. Ya, tanpa tabayyun terlebih dahulu, tanpa bertanya terlebih dahulu, tanpa cross-check terlebih dahulu. Kenapa demikian dan demikian? Maka tidak demikian kita, wahai ahli sunnah, dan kita saling menerima uzur saudara kita, barakallahu fikum. Dan tentunya dengan memberikan nasihat dengan penyampaian yang bijak, barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sinilah kita mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, barakallahu fikum. Kemudian qala fi din rahiman rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa yujari 'abdahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi imbalan kepada hambanya bihasabi hadhihi sifati. Sesuai dengan sifat-sifat ini. Ya, jadi Allah akan memberikan ganjaran. Tidak hanya mencintai. Allah akan buktikan konsekuensi cinta terhadap ya, sifat-sifat yang diamalkan oleh hamba dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, Allah akan ganjar, Allah akan berikan pahala kepadanya. Ya, fihi wujudan wa adaman. Apakah padanya ada sifat tersebut ataukah tidak ada? Ya, maksudnya apa? Apabila seorang itu memiliki sifat yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan balas, akan beli ganjaran. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada dari hamba tidak memiliki sifat ini, artinya apa? Dia melakukan kemaksiatan. Ya, contoh misal Allah mencintai orang-orang yang bersikap ruhama, ya, Allah balas dia dengan pahala yang besar. Tapi sebaliknya, apabila ada seorang hamba yang tidak penyayang, suka menyakiti orang lain, Allah pula akan membalas dengan sifat tersebut, sifat yang jelek tersebut. Ya, barakallah. Ini maksudnya. Jadi semua itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Ya, apakah kita ingin mengharap cintanya Allah, maka lakukan amalan-amalan yang telah, ya, Allah contohkan kepada kita, barakallahu fikum. Dan apabila kita, ya, naam, ingin murkanya Allah, maka na'udzubillah min dzalik, jangan kita lakukan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Kembali kepada Imam Al-Qayyim rahimahullah, faman 'afa 'afa 'anhu, ya, maka barang siapa yang memberi maaf, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dia. Masyaallah. Ya, barang siapa daripada hamba yang mudah memberikan maaf kepada saudaranya, ya, mudah memberi maaf, tidak gengsi dalam memberikan maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Ini menjadi apa? Menjadi salah satu syarat. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan pemaafan Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah kita memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Nah, ya, tidak hanya, ya, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara ahli sunnah, tapi dalam, jangan lupakan keluarga inti. Ya, mungkin betapa gengsinya suami tatkala istrinya melakukan kesalahan, kemudian istrinya meminta maaf. Ya, suami gengsi untuk memaafkan. Ya, demikian pula sebaliknya. Tatkala suami melakukan kesalahan, suaminya meminta maaf kepada istrinya, istrinya gengsi untuk memaafkan. Ini mengerikan. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula dari seorang anak kepada ayah, ayah kepada anaknya. Maka salinglah memaafkan. Ya, barakallahu fikum. Karena dari sinilah Allah Subhanahu wa taala akan menilai hambanya dan akan mewujudkan pemaafan terhadap hambanya tatkala hamba itu mudah memberi maaf kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa man ghafara, ghafara lahu." Dan barang siapa yang memberi ampun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, memberikan ampunan baginya. Barakallahu fikum. Nah, masyaallah. Ya. Sangat mudah sebenarnya untuk meraih kecintaan Allah, meraih, ya, apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Meraih pemaafan Allah, maka maafkanlah saudara. Meraih ampunan Allah, maka ampunilah saudara. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, wa man samaha samahu, dan barang siapa yang berlapang dada, makna masuk juga kepada makna memaafkan, ya, menghapuskan apa melupakan kesalahan saudaranya, ya, na'am, berlapang dada menerima, ya, barakallahu fikum, kesalahan misalnya saudaranya, ya, memberi udzur kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memaafkan dia, akan menghapuskan, melupakan, barakallahu fikum, kesalahan-kesalahannya, barakallahu fikum. Nah, wa man haqaqa haqaqahu, dan barang siapa yang selalu mewujudkan kebenaran, masyaallah, ya, masyaallah, nah, ini juga penting. Ya, kita berjalan dalam kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah mencari al-haq, mencari kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Berapa banyak badai fitnah yang telah menerjang kehidupan kita, ya. Maka kita berusaha agar tidak terseret dari badai tersebut. Ya, dengan terus mencari yang mana yang hak, yang mana yang benar. Jika kita belajar, menuntut ilmu, beramal, berdakwah, mencari kebenaran itu, maka tatkala ada kebenaran di hadapan mata, kemudian kita belok kiri, belok kanan, tidak meraih kebenaran itu. Karena apa? Karena alasan-alasan duniawi. Ya subhanallah. Barakallahu fikum. Maka apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Wa man haqaqa haqaqahu. Barang siapa yang selalu mewujudkan kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya di atas kebenaran. Allah akan istiqamahkan dia di atas kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Lalu sebaliknya, kalau dia bermudah-mudahan untuk melupakan kebenaran, untuk tidak mewujudkan kebenaran, Allah juga akan lepaskan dia dari jalan hak. Allah akan membiarkan dia dari jalan kebenaran. Allah akan tinggalkan dia dari jalan kebenaran. Ini mengerikan, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya. Kebenaran yang harus terus kita cari, bahkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di atas al-haq. Ya Allah, matikan aku, wafatkan aku di atas kebenaran, ya Allah. Jangan engkau cabut kebenaran dari hatiku. Jangan engkau cabut jalan kebenaran dari jalan hidupku. Jangan engkau selewengkan jalanku dari jalan yang hak. Ya. Sehingga kita berjuang, berusaha, inilah kehidupan. Bukan bermudah-mudahan, bermain-main dengan kebatilan. Bermudah-mudahan untuk meninggalkan al-haq. Kita sudah tahu ini batil. Ini menyimpang. Tapi kita masuk ke dalamnya. Subhanallah. Ingat, barang siapa yang mewujudkan kebenaran, selalu berusaha mewujudkan kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala pula akan menjaganya di atas kebenaran tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa man rafaqa bi ibadihi rafaqa bihi." Ya. Dan barang siapa ya yang berlemah lembut ya terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, rafaqa bihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan lembut terhadap dirinya. Ya, masyaallah. Ya. Nah, walhamdulillah di negeri kita ya sangat menjunjung tinggi kelemah lembutan, kesopan santunan, dari yang kecil kepada yang besar, nah, dari yang muda kepada yang tua, demikian pula sebaliknya. Maka ini adalah kebiasaan yang sangat bagus untuk kita wujudkan, untuk kita jaga, agar mendapatkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ketika kita masuk ke kampung, ya, orang lain misalnya seperti datang kemari, siapa warganya? Lemah lembutan ini, kesopanan, ya, keramahan, ya, barakallahu fikum. Ucapkan salam, assalamualaikum, ataupun mengatakan monggo, masya Allah. Ya. Niatkan raih kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan raih barakallahu fikum, ya, keramahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Ya, nah. Ya, banyak jalan menuju mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian waman rahima khalqahu rahimahu, dan barang siapa yang menyayangi makhluknya, yakni hamba-hambanya, ya, makhluk-makhluk Allah secara umum, rahimahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun merahmati dia. Ya. Di sini disebutkan khalqahu artinya umum, tidak hanya manusia, bahkan hewan pun, binatang pun, barang siapa yang menyayangi mereka, Allah pula akan menyayangi ya hamba tersebut, barakallahu fikum. Nah. Wa man ahsana ilaihim ahsana ilaihi. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada mereka, ya, kepada makhluk-makhluk Allah, ahsana ilaihi, Allah akan berbuat baik juga kepada dia. Ya, masya Allah. Ya. Wa man jada alaihim jada alaihi. Dan barang siapa yang berderma, ya, suka berderma, suka bersedekah, ini lebih kepada apa? Kepada harta. Ya. Naam, jada alaihi, Allah akan bersikap dermawan pula kepada dirinya. Ya. Ini membuktikan bahwasannya uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, tidak akan habis, tidak akan miskin. Tidak ada ceritanya dalam sejarah kehidupan ini, orang yang suka berderma itu jatuh miskin. Disebabkan kenapa? Karena infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Uthman bin Affan, berapa banyak harta yang beliau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Uthman bin Affan jatuh miskin? Tidak. Bahkan bagaimana Abdurrahman bin Auf, dia korbankan hidupnya, dia melepaskan seluruh hartanya tatkala harus berhijrah ke Madinah. Ya. Dia tinggalkan itu semua. Ya, yang hanya dia bawa baju yang ada di badan. Berangkat bersama para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang lainnya, meninggalkan seluruh hartanya di Mekkah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian sampai di Madinah, apa yang beliau dapati? Beliau mencari pasar, beliau berusaha kembali, beliau menjadi orang yang kaya kembali. Apapun yang disedekahkan di jalan Allah, yang dikorbankan di jalan Allah, itu tidak akan membuat seorang hamba jatuh miskin. La wallah, tidak demi Allah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, ini orang-orang kafir saja paham akan hal ini. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kita akan juga mendapatkan imbalan kebaikan dari orang ini, orang kafir. Sehingga mereka senang menciptakan, melakukan inovasi-inovasi yang bisa menguntungkan manusia. Ya, bagaimana mereka barakallahu fikum yang membuat internet, membuat memasang satelit agar memudahkan manusia. Bagaimana mereka menciptakan mobil, bagaimana mereka menciptakan handphone. Ya. Tujuannya apa? Agar mereka mendapatkan kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Lalu masa ahli sunnah. Ya. Kaum muslimin. Ahli sunnah. Mereka pelit untuk berbuat baik kepada sesamanya. Wa iyadu billah. Ya, barakallahu fikum. Padahal mereka lah yang lebih utama akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Wa man nafa'ahum nafa'ahu, dan barang siapa yang memberi manfaat kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala pula akan memberikan manfaat kepada dirinya. Barakallahu fikum. Wa man satarahum satarahu, dan barang siapa yang menutup aib mereka, Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup aibnya. Barakallahu fikum. Wa man safaha anhum safaha anhu, barang siapa yang membebaskan, ya, barakallahu fikum, ya, saudaranya dari berbagai masalah, safaha, membebaskan dari berbagai masalah, ya, terhadap saudaranya, safaha anhu, Allah Subhanahu wa taala pun akan membebaskan dia dari berbagai masalah. Masya Allah. Nah, waman tatabba'a auratahum, ini sebaliknya. Dan barang siapa yang mencari-cari aib orang lain, aib mereka, aib saudara-saudaranya, tatabba'a auratahu, Allah pula akan mencari kesalahannya, akan mencari aib-aibnya. Ini mengerikan, ikhwan. Ya. Kita bermaksiat, ya, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi kemudian kita mencoba cari aib orang lain yang saudara kita itu apa? Juga melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kita bongkar aib dia. Dalam keadaan kita juga melakukan aib itu. Ya. Nah, Allah akan bongkar aib kita juga. Wa iyadu billah. Apabila kita membongkar aib saudara kita. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku, ya Allah. Kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Wa man hatakahum hatakahu, dan barang siapa yang menghancurkan kehormatan mereka, Allah Subhanahu wa taala pun akan menghancurkan kehormatannya. Masyaallah. Ya. Kemudian wa fadhahu, ya. Wa man hatakahum hatakahu wa fadhahu, ya. Dan barang siapa yang menghancurkan kehormatan mereka, makhluk-makhluk Allah, Allah akan menghancurkan kehormatannya dan menyingkap aibnya, plus menyingkap aibnya, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Hati-hati melukai, menyakiti saudara-saudara kita. Ya, hati-hati, sangat jaga betul ini, jaga betul perasaan saudara kita. Kalau saja kita tidak mau dilukai, maka jangan lukai mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa man mana'ahum khairahu, mana'ahu khairahu. Dan barang siapa yang menghalang-halangi mereka dari kebaikannya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegah dia untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Barang siapa yang mencegah seorang ingin melakukan kebaikan, kita cegah. Tidak boleh. Ya, kita arahkan kepada yang lain. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegah kita pula daripada kebaikan. Barakallah. وَمَنْ شَقَّ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. Dan barang siapa yang mempersulit hamba, ya, Allah subhanahu wa ta'ala pula akan menyulitkan dirinya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Berikanlah kemudahan-kemudahan kepada saudaramu. Apalagi tatkala itu dia orang yang membutuhkan. Ya, itu lebih wajib lagi untuk diberikan kemudahan kepada dirinya. Ya, nah. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, inilah cara-cara kita meraih cintanya Allah. Cara-cara kita meraih pahala, lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ مَقَرَ مَقَرَ بِهِ. Dan barang siapa yang berbuat tipu daya, Allah pula akan melakukan tipu daya untuk dirinya. Barakallahu fikum. وَمَنْ خَادَ خَادَهُ. Barang siapa yang berlaku curang, Allah subhanahu wa ta'ala pula akan menyurangi berlaku curang kepada dirinya. Barakallahu fikum. وَمَنْ عَمَلَ خَلْقَهُ بِصِفَةٍ. Dan yang berbuat terhadap makhluk-makhluk dengan sifat-sifat, عَمَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتِلْكَ الصِّفَةِ بِعَيْنِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ya, dan barang siapa yang berbuat terhadap makhluk-makhluk Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, ya, nah, apakah sifat itu baik ataupun sifat jelek, barang siapa yang melakukannya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala pula akan berbuat dengan sifat-sifat tersebut dengan sendirinya, ya, di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Allah akan membalas. Apabila aku melakukan kebaikan dari sifat-sifat kebaikan, Allah akan membalas dengan kebaikan. Apabila aku melakukan sifat-sifat kejelekan, Allah akan balas. Allah lebih mengerikan balasannya dari sifat makar yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Nah, maka jangan sampai, barakallahu fikum, kita melakukan sifat-sifat yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Karena kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala mengerikan. Barakallahu fikum. Dan Allah katakan, di dunia dan di akhirat. Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Dia melakukan kebaikan, Allah balas di dunia dan di akhirat. Dia melakukan kejelekan, Allah balas di dunia dan di akhirat. Ini harus kita ancamkan. Ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah. Ini sama seperti hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai ataupun tergantung perbuatannya. Kita berbuat kebaikan, Allah akan balas kebaikan. Kita berbuat kejelekan, Allah akan balas serta tentang kejelekan yang kita perbuat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala li'abdihi ala hasabi ma yakunu al'abdu li khalqihi. Maka Allah berbuat terhadap hambanya atas apa yang diperbuat hamba itu terhadap makhluknya. Masya Allah. Ya. Jadi, ya, kita berbuat baik bukan hanya kepada Allah. Tapi kalau kita menyakiti hamba-hamba Allah kita sakiti, Allah juga akan murka kepada kita. Artinya apa? Kita jaga dua pertalian ini. Ya, hablu minallah, hubungan kita dengan Allah, wa hablu minan nas, dan hubungan kita dengan manusia. Jaga ini, barakallahu fikum. Ya. Naam. Ya. Jangan sampai masya Allah dia ahli ibadah, senang beribadah, tapi dia pelit terhadap hamba Allah. Tapi dia menyakiti hamba Allah, maka ini juga akan mendapatkan kemurkaan Allah. Atau sebaliknya, ya, dia sangat melakukan kebaikan kepada sama makhluk Allah, tapi dia tidak berbuat baik kepada Allah, seperti tidak sholat, tidak puasa, tapi kepada makhluk, masya Allah, baiknya luar biasa. Dikenal di kampungnya orang yang dermawan, tapi tidak pernah sholat. Ini sama saja. Orang ini dimurkai oleh Allah, tidak akan mendapatkan, tidak akan dibalas apa yang telah dia lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, walihada jaa fil hadis, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan hal ini, ya, datanglah sebuah hadis, ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahu Allah taala fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhir. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan atas orang mukmin sebuah kesulitan dari kesulitan-kesulitan hidup di dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan terhadapnya ya sebuah kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ya, kalau harus memilih ingin terlepas dari kesusahan hidup di dunia, kesulitan hidup dunia atau kesulitan di yaumil qiyamah, maka pasti hamba akan memilih lebih baik aku susah hidup di dunia tapi aku diselamatkan di yaumil qiyamah. Karena di yaumil qiyamah ikhwani fi din rahimakumullah, kesulitan demi kesulitan ya akan terus menghantui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis ini Allah akan menjamin hambanya apabila ingin diringankan, diselamatkan, dilindungi dari kesulitan di yaumil qiyamah, maka berbuatlah di dunia, lepaskanlah kesulitan saudaramu di dunia, maka Allah akan membantu melepaskan kesulitan di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, di mana matahari yang akan mendekati kita, di mana seluruh manusia nafsi-nafsi memikirkan dirinya sendiri, di mana di yaumul hisab, di hari pengadilan yang semua anggota tubuh kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikannya ikhwani. Ya, di mana di dalam perjalanan melewati sirat penentu antara syurga dan neraka. Maka apabila kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saatnya kita berbuat di dunia kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ringankanlah beban-beban mereka. Bantulah mereka barakallahu fikum dari kesusahan-kesusahan hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita pula di yaumil qiyamah. Kemudian kata masih dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa man yassara 'ala muhsirin yassara Allah taala hisabahu." Dan barang siapa yang memberi kemudahan ke atas orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perhitungannya. Masyaallah. Allah akan mudahkan perhitungannya. Di mana ini? Yaumul hisab. Ya. Tatkala timbangan kejelekan kita lebih berat. Lebih berat daripada timbangan kebaikan kita. Ya. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang telah kita perbuat. Tatkala di dunia dengan mempermudah saudara-saudara kita, membantu meringankan ya saudara-saudara kita yang kesusahan, Allah akan mengugurkan beratnya timbangan kejelekan itu disebabkan karena perbuatan yang ikhlas kita lakukan tanpa pamrih, yang kita harapkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian waman hadis yang lainnya, waman aqala najiman aqala Allah taala atharatahu. Dan barang siapa yang membatalkan jual beli dengan orang yang menyesal, ya, aqala ini terkait dengan jual beli, ya. Barang siapa orang yang membatalkan jual beli dengan orang yang menyesal, ya, tidak jadi beli. Jadi posisinya kita seorang penjual. Ada orang yang membeli barang kita. Wah, udah bagus sekali, udah dibeli barangnya. Kemudian besok dia kembali. Mohon maaf. Ya, saya enggak jadi beli rupanya. Ya, uang saya ini sangat saya butuh untuk berobat anak saya. Ya, kemarin anak saya belum sakit sehingga saya bisa enggak saya kembalikan ini. Saya enggak jadi beli. Saya minta uangnya kembali. Nah, ini contohnya. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Aqala Allah taala afwatahu, Allah akan menghilangkan kemalangannya nanti di hari kiamat. Artinya apa? Apabila kita menerima, oh ya dah, enggak apa-apa. Ini saya ambil barangnya, ini saya kembalikan. Ini maksud. Kalau dia melakukan hal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pun akan menyelamatkan dia dari kemalangan dia nanti. Menghilangkan kemalangannya, menghilangkan ke barakallahu fikum kesialannya ataupun ke kesakitannya, kesusahannya di hari kiamat. Karena dia telah melepaskan kesusahan saudaranya ketika di dunia barakallahu fikum. Lawan daripada hadis ini, yang menentang hadis ini adalah seperti contoh sering kita dapati di toko-toko, yaitu apa? Ada tulisan, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah ini, Ini bertentangan dengan hadis. Ya, barakallahu fikum. Ya. Beda halnya apabila barang sudah dibeli, ya, ada cacatnya. Ya, beda itu jelas. Ya, kalau sampai tidak dikembalikan, wah itu bisa terjadi kedzaliman. Ya. Nah, tapi ini barang yang sudah beli masih bagus. Kemudian dia ingin mengembalikan karena ada kebutuhan yang lebih urgent lagi. Karena dia butuh uang itu, jadi tidak jadi beli. Maka apabila orang itu ikhlas menerimanya, ya, maka masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dia nanti di yaumil qiyamah apabila ditimpa kemalangan-kemalangan dari perjalanan menuju, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, akhirat kelak, apakah di syurga ataukah di neraka, barakallahu fikum. Kemudian khalif ini rahimahumullah, hadis yang lainnya, waman anzara mu'asiran awwada anhu, ya, adallahu Allah ta'ala fi dhilli 'arsyihi. Ya, dan barang siapa yang memberi tenggang waktu kepada yang kesulitan, awwada anhu, atau dia lepaskan dari beban, ya, beban tersebut atas orang itu, adallahu Allah ta'ala fi dhilli 'arsyihi, Allah akan menaungi dia pada naungan arasy-Nya, barakallahu. Eh, apa ini contohnya? Contohnya mudah. Seperti misalnya hutang. Ya, hutang. Ya. Orang ini masya Allah, dulu memang dia berhutang kepada kita betul-betul butuh. Bukan untuk poya-poya. Betul-betul urgent butuh, misalnya untuk pengobatan sakit anaknya, barakallahu fikum. Naam. Yang harus segera mungkin dioperasi, barakallahu fikum. Naam. Sehingga dia harus berhutang, ya, diberikan. Kemudian tatkala ingin mengembalikan, dia kesungguh-sungguhan, ada kesungguh-sungguhan untuk mengembalikan, tapi belum bisa, belum mampu. Dalam keadaan apa? Ada masa tenggang waktu. Nah, maka barang siapa yang memberi udur, ya sudah, ya, saya kasih tambah lagi tenggang waktunya. Ini yang pertama. Ya, ini termasuk dalam hari ini. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan naungan arsy, ya, kepada diri di hari kiamat. Atau dia bebaskan, ya sudah, saya ikhlaskan. Ya, saya sudah ikhlaskan, hutang itu sudah lunas. Saya ikhlaskan, kau tidak berhutang lagi denganku. Dia bebaskan kesulitannya tersebut. Maka janji Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi dia dengan arasy-Nya, dari arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimahumullah, ingat, di yaumil hisab, di yaumil mahsyar, di hari, di padang mahsyar, naam, itu matahari, ya, tidak jauh daripada kepala kita, yang bisa membuat kita sejuk hanya naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melindungi kita dari panasnya matahari yang mendekat kepada tubuh kita, hanya naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, berilah kemudahan, berilah tenggang waktu, berilah pelunasan kepada saudara-saudara kita yang memang berhak mendapatkannya, barakallahu fikum. Jadi memang itu berat. Mengikhlaskan hutang itu berat. Berat. Apalagi kita pada posisi butuh. Oleh karenanya Allah akan ganjar dengan hal yang juga lebih, jauh lebih besar. Bayangkan, makhluk yang paling besar adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melepaskan, ya, na'am. Ya, contoh minta tadi hutang, melunaskan hutang saudaranya, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan naungan di bawah arsy-Nya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, li'annahu lamma ja'alahu fi dhilli al-intidhari was-sabr wa najahu min harri al-mutalabah. Ya. Barakallahu fikum, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, karena kenapa Allah berikan naungan arsy ini? Karena saat dia menjadikan, barakallahu fikum, ya, saat dia menjadikan, ya, hamba tersebut dalam naungannya, jadi kan hamba ini yang punya kewajiban untuk membayar hutang kepada kita, itu dalam naungan kita, dalam pengaruh kita, dalam kontrol kita. Ayo, kapan bayar hutang? Dan kita tak, artinya dia ini berpikir, dia ini punya jas hutang kepada kita yang harus dia lunasi. Dia itu terpikirkan. Artinya apa? Dia di bawah naungan kita, di bawah kendali kita. Dia nggak boleh kemana-mana, harus bayar hutang dulu. Nah, itu maksudnya. Kata Imam Al-Qayyim, karena di saat dia menjadikan hamba tersebut di dalam naungannya, ya, Al-intidar. Dalam naungan apa? Masa tenggang. Ya, masa tenggang. Ya, dia tunggu, dia sabar. Belum ada uang, ya gak apa-apa. Nanti aja bayarnya kalau antum sudah punya uang. Intidar. Masa tenggang. Oh sabar. Atau dia bersabar. Ya, barakallahu fikum. Wa najahu min harri mutalabah. Atau dia bebaskan. Ya. Nah, seseorang tersebut dari panasnya tuntutan. Nah, ini bahasa Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, min harril mutalabah, dari panasnya tuntutan. Maksudnya apa? Hutang itu panas, ikhwan. Ya, hutang itu mengerikan. Bayangkan kalau kita tidak mampu membayar hutang, bisa melunasi hutang, akan terganjal kita untuk masuk dalam jannah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ya ini sangat, apabila kita melepaskan ini, wah, saudara kita akan terlepas dari panasnya, ya, hutang tersebut, tuntutan tersebut. Kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Wa hararati takallufil ada. Naam, ma usratihi. Naam. Dan panasnya penunaian amanah atau pembebasan bersamaan kesulitan yang ada padanya, wa'adzihi, dan kelemahannya, najahullahu ta'ala min harri syamsi yawmal qiyamah ila dhillil arsy. Maka Allah akan selamatkan dia dari panasnya matahari pada hari kiamat di bawah daungan arsy. Dia telah memberikan naungan kepada saudaranya dari kesulitan. Dia lepaskan kesulitan saudaranya yang kesulitan itu panas memang. Ya. Membuat dia apa? Membuat dia terpikir, membuat dia terganjal dalam hatinya, meneror. Meneror kehidupannya. Hutang itu meneror seseorang, ikhwan. Kalau kita punya hutang, kepikiran, terus gimana cara bayarnya. Itu kan? Ini meneror kehidupan kita. Apalagi yang sudah tahu ilmunya, waduh, kalau gak bisa bayar hutang, gimana nanti? Kita mati belum bisa bayar hutang, kita gak tahu orang itu ikhlaskan atau tidak. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana keadaan kita nanti terganjal kita masuk ke syurga karena hutang-hutang kita? Ini panas sekali. Ya. Maka barang siapa ada dari seorang hamba yang menghutangkan pada seorang hamba itu, melunasi, membiarkan atau memberikan masa tenggang sampai dia mampu melunasinya. Atau bahkan membiarkan, mengikhlaskan itu semua. Allah akan bayar itu semua. Allah akan nilai itu semua. Allah akan ganjar itu semua perbuatan tersebut. Dengan Allah hadiahkan arsy-Nya sebagai pelindung baginya, menjadi naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, inilah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah berkaitan tentang as-shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah, semua perbuatan baik itu sedekah. Maka perbanyaklah kita bersedekah dalam kehidupan kita, barakallahu fikum. Karena imbasnya ataupun pengaruhnya ataupun buah daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah kita dengarkan bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah akan menolong kita, Allah akan mengganjar kita dengan kebaikan, Allah akan selamatkan kita di yaumil qiyamah, Allah akan lindungi kita di yaumil qiyamah, Allah akan selamatkan kita dari panas teriknya matahari di yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba yang gemar bersedekah dalam perbuatan sedekah apapun, baik secara umum maupun secara khusus. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan naungan arsy-Nya yaumil qiyamah dan sampai pada masuknya kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.